Setelah itu kembali ke pembahasan nahwu lagi tanazu' ya. Masih berdekatan dengan pembahasan apa? At-tanazu'. Hah? Ishtighal. Ya. Cukup sampai sini dulu. Subhanallah walhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.